Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kita masih pada poin yang sebelumnya, yaitu poin yang ke-25 di antara sawarif anil haq, yaitu al-i'tiqad thumma al-istidlal. Kita sudah sampai pada ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang menyebutkan bahwa wajib bagi setiap muslim, setiap mukmin, untuk tidak berbicara tentang sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala kecuali harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahului beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah merupakan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, demikian pula para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga immatul muslimin, para immah, para imam-imam kaum muslimin. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala selanjutnya, oleh al-muallif rahimahullah, وهذا الداء لم يتلبس به أصحاب البدع الكبيرة فقط. Dan penyakit ini, itu penyakit yang dimaukan oleh al-muallif rahimahullah, tentunya apa yang sudah lewat, yaitu yang merupakan jalannya ahlul bid'ah, jalannya ahlul bid'ah, di mana mereka memiliki i'tiqad terlebih dahulu, kemudian baru beristidlal. Yang dengan itu, seperti yang sudah kita lewati penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mereka terjatuh dalam dua perkara yang sangat besar, yaitu ataqaddum baina yadillahi wa rasulih, mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, dan juga sekaligus mentahrif nas-nas yang ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya itu adalah dikarenakan lebih mengedepankan hawa nafsu, lebih mengutamakan logika-logika dan juga yang semisalnya. Sehingga di sini dikatakan oleh al-muallif rahimahullah bahwasanya penyakit yang semacam ini lam yatalabbas bihi ashabul bid'il kabirati faqat, yaitu tidak mengenai atau tidak terkena dengan penyakit yang semacam ini, yaitu ashabul bid'ahil kabirati faqat, yaitu para ashab ahlul bid'ah yang al kabirah saja, itu ahlul bid'ah yang besar, itu tidak hanya mereka saja yang terkena dengan penyakit yang semacam ini, yaitu penyakit apa yang disebutkan tadi, al i'tiqad thumma al istidlal, ataukah lebih mengedepankan hawa nafsu mereka. Sehingga dikatakan oleh beliau, penyakit yang semacam ini tidak hanya terkena dengan penyakit tersebut ashabul bid'il kabirati faqat, tidak hanya ahlul bid'ah yang besar seperti yang sudah disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan istilah al-mashhur, yaitu yang mashhur ataupun yang tidak mashhur. Kata beliau rahimahullah, bal huwa khafiyun la yakadu yaslamu minhu ahadun illa man asamallahu. Akan tetapi penyakit yang semacam ini adalah merupakan penyakit yang khafi, itu penyakit yang sangat samar, yang hampir-hampir kata beliau la yakadu yaslam minhu ahadun illa man asamallahu. Hampir-hampir tidak ada seorang pun yang selamat dari penyakit yang semacam itu, kecuali orang-orang yang dijaga, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentu banyak yang terkena penyakit yang semacam ini. Dan tentunya, seorang terkena penyakit yang semacam ini, itu ada sebab-sebabnya yang mendahuluinya. Seperti yang sudah kita lewati penjelasan dari banyak para ulama, dikarenakan lebih mengutamakan hawa nafsu daripada nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa min ajli khafaihi wa 'azimi fasadihi lil adyan nasahal ulama'u minhu. Dan dikarenakan tersamarnya penyakit yang semacam itu, dikarenakan sangat tersamarnya penyakit yang semacam ini, dan juga besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut terhadap al-adiyan, terhadap agama, nasahal ulama'u minhu. Maka para ulama, mereka memberikan nasihat dari penyakit tersebut. Itu mereka mengingatkan maksudnya. Mereka mengingatkan kaum muslimin dari penyakit yang semacam itu. Itu penyakit yang mengenai ahlul bid'ah, baik yang al-kabirah ataupun yang mungkin masyhur ataukah yang tidak masyhur, karena tidak ada yang selamat darinya seperti kata beliau rahimahullah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayyanu ma qad yaqa'u hatta minhum nasihatan lil ummah. Dan mereka juga menjelaskan ma qad yaqa'u, mereka menjelaskan apa-apa yang mungkin akan terjadi, kata beliau, minhum, itu dari mereka sendiri. Itu para ulama juga mengingatkan diri mereka sendiri, mengingatkan umat bahwasanya penyakit tersebut ini bisa menimpa siapa saja, bahkan bisa menimpa para ulama, bahkan bisa menimpa orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga mereka menjelaskan penyakit tersebut nasihatan lil ummah, sebagai nasihat bagi umat Islam ini. Sebagai nasihat dari mereka kepada umat Islam ini. Dan ini menunjukkan sayangnya mereka para ulama terhadap kaum muslimin. Mereka benar-benar menjelaskan kesesatan-kesesatan yang akan mengancam mereka dan juga penyakit-penyakit yang akan mengancam mereka. Dijelaskan oleh mereka, oleh para ulama, bahaya dari penyakit tersebut. Kata beliau rahimahullah, qala Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah, berkata Muhammad atau Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah, wa idza warada alayka khitabun bilisanin aw hajamta ala kalamin fi kitabin Kata beliau rahimahullah, dan jika datang kepadamu khitabun bilisanin, yaitu khitabun bilisanin, yaitu percakapan dengan menggunakan lisan, artinya jika datang kepadamu perdebatan, persengketaan dengan engkau, au hajamta ala kalamin fi kitabin, atau engkau ingin hajamta, yaitu menyerang terhadap suatu ucapan yang ada dalam suatu kitab. Itu maksudnya, atau jika engkau menginginkan untuk membantah suatu pendapat yang ada di dalam suatu kitab. Maka beliau kata Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah, فَإِيَّاكَ أَنْ تُقَابِلَهُ مُقَابَلَةَ الْمُغَادَبَةِ الْبَاعِثَةِ عَلَى الْمُغَالَبَةِ قَبْلَ أَنْ تَتَيَقَّنَ بُتْلَانَهُ بِبُرْهَانٍ قَاطِعٍ. Kata beliau rahimahullah, jika engkau ingin membantah suatu pendapat, ataukah engkau diajak untuk berdebat, maka kata beliau rahimahullah, fa'iyaka, maka berhati-hatilah engkau, waspadalah engkau, antuqabilahu muqabalatal mughadabatil ba'ithati alal mughalabati qabla an tatayaqqana butlanahu. Maka berhati-hatilah engkau, waspadalah engkau untuk menghadapinya, menghadapi ucapan tadi, yaitu perdebatan tadi, ataukah ucapan yang engkau ingin bantah tadi, maka berhati-hatilah engkau untuk menghadapinya dengan muqabalatal mughadabatil ba'isati alal mughalabati, yaitu menghadapi dengan al-mughadabah, yaitu sesuatu ataukah engkau inginnya marah yang bisa membangkitkan dirimu untuk mengalahkan pendapat tersebut. Qabla an tatayaqqana butlanahu biburhanin qati'in, sebelum engkau meyakini batilnya ucapan tersebut, biburhanin qati'in, yaitu dengan bukti-bukti yang kuat. Artinya, jadi maukan oleh Al-Imam Abu Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, jika engkau ingin membantah suatu pendapat, baik itu melalui lisan ataukah melalui tulisan, maka jangan engkau membantah pendapat tersebut sebelum engkau meyakini batilnya pendapat yang engkau ingin bantah tersebut. Namun tentunya meyakini batinnya pendapat yang ingin dibantah tersebut adalah biburhanin qati'in, yaitu dengan burhan, yaitu dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Ini harus diingat, kata beliau. Harus diingat, diwaspadai. Jangan sampai ingin membantah pendapat yang menyimpang, pendapat yang menyimpang dari Al-Quran, yang menyelisih Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun engkau tidak meyakini pendapat tersebut, itu adalah merupakan pendapat yang batil. Ingin diteliti dahulu, ingin diperiksa terlebih dahulu, tidak seperti itu. Ibnu Hazm rahimahullah memberikan nasihat semacam ini karena yang namanya hawa nafsu, karena yang namanya al-hawa, ini adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Perkara yang sangat berbahaya. Sehingga dinasihatkan oleh beliau rahimahullah, jika engkau ingin membantah suatu pendapat, maka hati-hati engkau, waspadalah engkau untuk menghadapi pendapat tersebut dengan sikap marah yang membangkitkan untuk engkau bisa mengalahkannya, namun sebelum engkau meyakini batilnya pendapat tersebut dengan burhan qati'in. Sehingga seseorang berdasarkan nasihat dari beliau rahimahullah, kalau ingin membantah suatu pendapat yang menyimpang, kalau ingin membantah suatu pendapat yang keliru, maka tentunya harus meyakini kekeliruan pendapat tersebut biburhanin qati'in, dengan burhan yang qati'. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa aidan, demikian pula kata beliau, fala tuqbil alaihi iqbal al musaddiq bihi al mustahsin iyyahu qabla ilmika bisihhatihi biburhanin qati'in. Demikian juga, maka jangan engkau menghadapinya. Menghadapi pendapat tadi yang engkau ingin membantahnya, yang datang kepadamu. Jangan engkau menghadapinya dengan iqbal al-musaddiq bihi, yaitu dengan sikap al-musaddiq bihi, itu orang yang membenarkan pendapat tersebut. Engkau ingin membantahnya, namun engkau menghadapi pendapat tersebut dengan gaya seakan-akan engkau membenarkan pendapat tersebut. Al-mustahsin iyahu, yaitu juga kata beliau, al-mustahsin iyahu, yaitu menganggap baiknya pendapat tersebut. Engkau ingin membantah, namun engkau memiliki anggapan bahwasanya pendapat tersebut adalah pendapat yang baik. Tentu ini akan membuat bahaya orang yang akan membantahnya. Karena sebelum membantah, dia sudah memiliki anggapan benarnya pendapat yang akan dia bantah. Ataukah menganggap baiknya pendapat yang dia akan membantahnya. Sehingga kata beliau, fala tuqbil alaihi iqbal al-musaddiq bihi al-mustahsin iyahu. Maka jangan engkau menghadapi pendapat tersebut dengan gaya, dengan model orang yang membenarkan pendapat tersebut, yang menganggap baik pendapat tersebut, qabla ilmika bisihhatihi biburhanin qati'in. Sebelum engkau mengetahui kebenaran pendapat tersebut, biburhanin qati', itu dengan burhan, itu bukti-bukti yang sangat meyakinkan, bukti-bukti yang jelas. Fadlim fi kilal wajhaini nafsaka. Sehingga kata beliau rahimahullah, kata al-imam Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullah, fadlim fi kilal wajhaini nafsaka. Sehingga engkau pada dua sisi tadi, pada dua keadaan tadi, engkau bisa mendzalimi dirimu sendiri. Itu dua keadaan yang pertama yang disebutkan tadi, kemudian keadaan yang kedua ini tadi. Seperti yang di atas pertama tadi, kemudian yang kedua adalah yang baru saja kita baca tersebut. Wa tab'ud an idrakil haqiqati, sehingga engkau pun akan jauh dari idrakil haqiqah, untuk mengetahui hakikat dari pendapat tersebut. Kenapa? Karena engkau sudah memiliki anggapan benarnya pendapat tersebut. Ataukah engkau sudah memiliki anggapan bahwasanya pendapat tersebut adalah pendapat yang baik, yaitu memiliki istihsan, itu anggapan baik terhadap pendapat yang akan dibantah tadi. Sehingga dikatakan oleh beliau, engkau akan semakin jauh dari untuk mengetahui hakikat pendapat yang engkau ingin membantahnya. Walakin ikbal salimil qalbi anin niza'i anhu wan nuzu'i ilaih, kata beliau rahimahullah. Akan tapi juga engkau menghadapinya, harusnya kata beliau rahimahullah, engkau menghadapinya dengan iqbal salimil qalbi anin niza'i anhu, yaitu dengan cara engkau menghadapinya dengan salimil qalb, yaitu qalbu yang selamat dari an-niza' anhu, yaitu dari perselisihan tersebut. Wan nuzu'i ilaih, dan juga rindu darinya atau rindu kepadanya. Lakin ikbala man yuridu hadda nafsihi fi fahmi ma sami'a wa ra'a. Demikian juga kata beliau, seharusnya engkau menghadapi apa yang engkau ingin bantah tersebut dengan ikbala man yuridu hadda nafsihi, seperti orang yang menghadapi perkara tersebut. Digambarkan oleh beliau, iqbala man yuridu hadda nafsihi, itu orang yang menginginkan hadda nafsihi, yaitu bagian dari dirinya di dalam memahami apa yang dia dengar dan juga apa yang dia lihat. Artinya dia menghadapi apa yang ingin dia bantah adalah dengan metode seperti orang yang ingin mendapatkan pemahaman dari apa yang dia lihat dan juga apa yang dia dengar. Ingin mencari al-haq, ingin mencari kebenaran, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Atazawud bihi ilman, itu berbekal ilmu. Wa qabuluhu in kana hasanan, menerimanya jika itu adalah merupakan perkara yang baik. Aw radduhu in kana khata'an, atau menolaknya jika itu adalah merupakan kekeliruan. Ini tujuannya kata beliau. Ataukah caranya untuk menghadapi pendapat ataukah sesuatu yang datang kepadamu yang ingin engkau membantahnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, فَمَدْمُونٌ لَكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ الشُّكْرُ الْجَزِيلُ وَالْحَمْدُ الْكَثِيرُ وَالْفَضْلُ الْعَمِيمُ. Kata beliau rahimahullah, maka jaminan bagi engkau jika engkau melakukan hal tersebut adalah asyukrul jazil, yaitu syukur yang banyak. Walhamdul kathir, dan juga pujian yang banyak, kata beliau. Walfadlul amim, dan juga keutamaan yang banyak. Keutamaan yang menyebar, yang merata, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini jika seseorang melakukan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Intinya di sini yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah dari ucapan Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, bahwasanya seseorang ketika ingin membantah suatu pendapat yang keliru, maka dia terlebih dahulu harus meyakini kekeliruan pendapat tersebut dengan burhan, bukti-bukti, dengan dalil-dalil yang qati'. Jangan sampai dia membantah pendapat tersebut dalam keadaan dia belum meyakini batilnya pendapat tersebut dengan dalil-dalil yang qati', dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa yang telah disebutkan tadi, penyakit hawa, penyakit ahlul bid'ah, ini adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Karena seperti tadi disebutkan oleh beliau, ini juga bisa menimpa para ulama, sehingga mereka juga mengingatkan manusia, mengingatkan kaum muslimin dari bahaya tersebut yang bisa muncul dari mereka itu para ulama. Nasihatan lil ummah, sebagai bentuk nasihat kepada umat Islam ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal ulama'ur rabbaniyuna yattahimuna anfusahum bidzalik. Dan para ulama ar-rabbaniyun, mereka yattahimuna anfusahum bidzalik. Mereka menuduh diri-diri mereka bidzalik, itu dengan hal tersebut. Seperti yang disebutkan tadi, mereka mengingatkan bahaya penyakit tersebut yang bisa muncul juga dari mereka sendiri, dari para ulama. Sehingga mereka yattahimuna anfusahum. Mereka menuduh, mencurigai diri-diri mereka sendiri dari penyakit tersebut. Artinya mereka mewanti-wanti, mengingatkan umat dari bahaya tersebut, bahwasanya penyakit tersebut ini bisa muncul dari seorang alim, dari para ulama, tidak hanya dari orang-orang yang menyimpang saja. Wala yastankifuna ayyulinun nasa bihi. Dan mereka tidak yastankifun, itu mereka tidak sombong, artinya tidak segan-segan untuk mengumumkan kepada manusia dengan hal tersebut. Mereka tidak segan-segan, tidak sombong untuk mengutarakan kepada manusia tentang bahayanya tersebut yang bisa muncul dari para ulama, dari mereka sendiri. Nushan wa bayanan lil ummati, sebagai bentuk nasihat dan juga sebagai bentuk penjelasan terhadap umat Islam ini. Ini mereka, para ulama ar-rabbaniyun, mengingatkan hal tersebut. Lifusuwi hadal amri, dikarenakan tersebarnya hal yang demikian, yaitu penyakit yang semacam ini sudah menyebar, kata beliau. Wa tamakkunihi min ahli ilmi illa man asama Allah. Dan juga tamakkunihi, yaitu beradanya penyakit tersebut dari kalangan orang-orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang memang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya keberadaan penyakit tersebut bisa muncul dari orang-orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka para ulama mengingatkan tersebut sebagai bentuk nasihat bagi umat, dan juga sebagai penjelasan bagi mereka, dikarenakan penyakit tersebut ini adalah merupakan penyakit yang merata, yang sudah tersebar, yang bisa menimpa siapa saja, bahkan bisa menimpa para ulama. Kata beliau rahimahullah, khilafan lihalil mutakabbirina, Alladzina yunaduna anfusahum bil bara'ati was-salamati hatta min khafiyil hawa. Kata beliau rahimahullah, berbeda dengan kondisi dari al-mutakabbirin, itu orang-orang yang sombong, yang mereka yunaduna ala anfusihim bil bara'ati, yang mereka yaitu menyerukan pada diri mereka sendiri, artinya mereka mengklaim, mengaku bahwasanya mereka itu berlepas diri, itu terbebas dan juga selamat, hatta min khafiyil hawa, meskipun dari min khafiyil hawa, itu hawa yang tersamar, itu dari penyakit hawa yang sangat samar. Mereka mengklaim, mengaku bahwasanya mereka itu berlepas diri dari penyakit tersebut. Mereka merasa selamat dari penyakit yang demikian. Sementara ulama ar-rabbaniyun, mereka yattahimuna anfusahum bidzalik. Mereka menuduh, mencurigai diri-diri mereka dengan adanya penyakit tersebut pada diri mereka. Adapun orang-orang yang sombong seperti kata beliau rahimahullah, mereka justru menganggap diri mereka ini terbebas dari penyakit tersebut, selamat dari penyakit yang demikian. Sehingga kata beliau rahimahullah, wa mata yuslihul abdu halahu wa yusahhihu aqwalahu wa af'alahu idza kana la yattahimu nafsahu. Dan kapan seorang hamba itu akan yuslihalahu, itu akan memperbaiki kondisinya dan juga akan yusahhih, itu mentashih, meluruskan ucapan dan juga perbuatannya, jika dirinya itu la yattahimu nafsahu, jika dirinya tidak mencurigai dirinya sendiri, jika dirinya tidak memiliki kecurigaan kepada dirinya sendiri akan mengidap penyakit tersebut. Diingatkan oleh beliau, kapan seorang hamba bisa memperbaiki kondisinya, akan meluruskan ucapan dan juga tindakannya, jika dirinya sendiri tidak merasa, tidak mencurigai dirinya bisa terkena penyakit yang semacam itu. Berbeda dengan ar-rabbaniyun, yang mereka itu mencurigai diri mereka sendiri, sehingga mereka berusaha untuk memperbaiki kondisi mereka, berusaha untuk meluruskan ucapan-ucapan dan juga tindakan mereka, agar bisa terlepas dari penyakit yang namanya al-hawa tadi, min khafiyil hawa, yaitu hawa nafsu yang terselubung, hawa nafsu yang tersamar, yang sangat berbahaya, yang bisa menimpa siapapun. Ini diingatkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala al-allamatu Abdurrahman al-muallimi rahimahullah, berkata al-allamah Abdurrahman al-muallimi rahimahullah, fima kana yu'alijuhu min shiddati hadal amril khafi, yaitu ketika beliau berbicara tentang perkara-perkara yang yu'alijuhu, yang beliau mengobatinya, menerapinya, min shiddati hadal amril khafi, yaitu dari bahaya ataukah kerasnya penyakit yang tersamar ini, itu hawa nafsu tadi. Itu beliau berbicara tentang tips-tips untuk menyembuhkan, untuk mengobati penyakit yang tersamar ini, itu hawa nafsu tersebut. Kata beliau rahimahullah, وَقَدْ جَرَّبْتُ نَفْسِي أَنَّنِي رُبَّمَا أَنْدُرُ فِي مَا يَخْدِسُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى. Dan sungguh aku telah jarrabtu nafsi, yaitu memberikan tajrubah pada diriku, percobaan pada diriku, mencoba diriku, أَنَّنِي رُبَّمَا أَنْدُرُ فِي مَا يَخْدِسُ, yaitu bahwasanya aku terkadang memperhatikan, mengamati, kata beliau, fi ma yakhdisu fi dzalikal makna, itu perkara-perkara yang bisa yakhdis, perkara-perkara yang bisa menodai, yang bisa merobek, yang mengoyak, fi dzalikal makna, terhadap makna tersebut. Kemudian kata beliau, fajiduni atabarramu bidzalikal khadisi, maka aku pun mendapatkan diriku, atabarramu bidzalikal khadisi, menguatkan, aku mendapatkan diriku menguatkan bidzalikal khadis, yaitu dengan sesuatu yang bisa menodai tadi. Ternyata Ketika diteliti, diamati, justru dirinya bisa mendukung, menguatkan sesuatu yang bisa menodai tersebut. Wa tunazi'uni nafsi ilal jawabi anhu. Dan kemudian tunazi'uni nafsi, jiwaku. Ini tunazi'uni, yaitu memberontak, terus melakukan munaza'ah, itu perlawanan, menuntut. Ilal jawabi anhu, untuk menjawab dari perkara tersebut. Wa ghaddin nadhri an munaqasati dhalikal jawab. Dan juga menutup pandangan dari melakukan munaqasati dhalikal jawab, untuk berdiskusi tentang dhalikal jawab, itu jawaban tersebut. Itu jiwanya beliau rahimahullah. Ini menuntut untuk mendapatkan jawaban dari perkara tersebut, dan menutup pandangan dari melakukan munaqasah dari jawaban tersebut. Artinya dibiarkan. Dibiarkan. Jiwanya ini berontak antara untuk memberikan jawaban dari hal tersebut dan juga menutup seakan-akan tidak tahu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa inna ma hada, dan hanyalah ini bisa terjadi kata beliau, li'anni lamma qarartu dzakal makna awalan takriran a'jabani. Dikarenakan kata beliau, lamma qarartu, ketika aku qarartu dzakal makna, yaitu ketika aku menetapkan makna tersebut pertama kalinya, a'jabani, maka hal tersebut sangat mengagumkan diriku. Itu ketika beliau menentukan makna tadi, itu sesuatu yang yakhdis tadi, ternyata itu justru bisa menakjubkan beliau. Beliau sangat terkagum-kagum. Padahal hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang yakhdis, sesuatu yang bisa menodai. Kata beliau rahimahullah, sirtu ahwa sihhatahu, sehingga diriku kata beliau, ahwa sihhatahu, memiliki keinginan untuk sihhatahu, benarnya perkara tersebut. Kenapa? Karena dirinya sudah terkagum dengan perkara tadi pertama kalinya. Ketika ditetapkan, dirinya sudah terkagum-kagum. Sehingga sirtu ahwa sihhatahu, sehingga aku pun sangat menginginkan sihhatahu, benarnya perkara tersebut. Padahal itu adalah sesuatu yang yakhdis, bisa menodai. Kata beliau rahimahullah, hada ma'a annahu lam ya'lam bidzalika ahadun minan nas. Ini kata beliau, padahal lam ya'lam bidzalika ahadun minan nas, tidak ada satupun dari manusia yang mengetahuinya. Gak ada satupun dari manusia yang mengetahuinya, karena tersembunyi, sangat terselubung. Fakaifa idza kuntu qad ada'tuhu fin nasi thumma lahali al-khadasu. Kata beliau rahimahullah, ini kata beliau, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara tersebut. Fakaifa, maka bagaimana kata beliau, idza kuntu qad ada'tuhu fin nasi, bagaimana kalau aku menyebarkan perkara tersebut kepada manusia? Summa la hali al-khadasu. Kemudian setelah itu, la hali al-khadasu. Itu la hali, itu zahara. Kemudian setelah itu, nampak kepadaku al-khadas. Yaitu noda tersebut, cacat tersebut, aib tersebut, kesalahan tersebut. Padahal manusia enggak ada yang mengetahuinya. Dirinya sudah menentukan makna tadi. Itu makna yang jelas-jelas menodai, yang bisa merusak. Namun karena itu sangat menakjubkan dirinya, dia menganggap, menginginkan hal tersebut ini adalah sesuatu yang benar. Padahal enggak ada yang mengetahuinya. Inilah hawa nafsu. Hawa nafsu sudah memiliki keinginan seperti itu. Sehingga kata beliau, ini enggak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bagaimana kalau aku menyebarkan hal tersebut kepada manusia, kemudian baru setelah itu la hali al-khadasu. Setelah itu nampak kepadaku noda tersebut, kesalahan tersebut. Kemudian kata beliau, fa kaifa law lam yaluh li al-khadasu. Kemudian bagaimana lagi kalau Lam yaluh li al-khadasu, kalau noda atau kesalahan tersebut, cacat tersebut, ini tidak nampak kepada diriku. Memiliki hawa, namun tidak nampak kalau itu adalah merupakan hawa nafsu. Itu adalah merupakan kesesatan. Sudah disebarkan kepada manusia, kemudian tidak nampak kalau itu adalah merupakan kesesatan, merupakan kesalahan. Kemudian kata beliau selanjutnya, walakinna rajulan akhar i'tarada alayya bihi. Kemudian ada orang lain. Kemudian ada orang lain yang i'tarada alayya bihi. Ada orang lain yang mengiktirad, yaitu mengkritik kepadaku tentang hal tersebut. Dibantah oleh orang lain bahwasanya itu adalah merupakan kekeliruan, merupakan kesalahan, merupakan hawa nafsu dan juga seterusnya. Fakaifa law kana al-mu'taridu mimman aqrahuhu, kata beliau rahimahullah. Kemudian bagaimana kalau yang mengiktirad tersebut, yang mengkritisi diriku adalah termasuk orang yang aku tidak menyukainya. Ini sangat berbahaya. Artinya di sini beliau rahimahullah menggambarkan pada diri beliau rahimahullahu taala sendiri bahwa seseorang kalau memiliki sesuatu hawa, memiliki sesuatu pemahaman yang menyimpang, kemudian tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, kemudian dia menginginkan perkara tersebut ini adalah sesuatu yang benar, dianggap benar, kemudian disebarkan kepada manusia. Kemudian setelah itu baru nampak itu adalah merupakan kekeliruan. Itu pun kalau nampak. Kalau tidak merasa itu adalah merupakan kesalahan, kekeliruan. Kemudian ada yang mengkritisinya. Dan ternyata orang yang mengkritisinya itu adalah orang yang tidak dia sukai. Tentu akan berat untuk menerima kritikan tersebut. Akan berat untuk menerima kritikan tersebut. Tidak mau. Dari sinilah akan nampak apa yang dimaukan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu terkadang seseorang kalau sudah memiliki keyakinan tertentu, kemudian ingin mencari pembenaran itu dalil, maka dari sinilah akan nampak bahwasanya apa yang dia yakini, apa yang dia lakukan, karena baru mencari dalil, ini akan bisa menyesatkan dirinya. Ketika dirinya meyakini sesuatu, padahal itu adalah keliru, kemudian datang orang yang mengingatkannya bahwasanya itu menentang Al-Quran, menyelisih Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang yang mengingatkannya itu adalah orang yang tidak disukainya. Ini sangat berbahaya lagi. Dirinya tentu akan menolak orang yang mengkritiki dirinya. Orang yang membawa dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menyalahkan dirinya. Karena yang mengkritisinya adalah orang yang tidak disukainya. Nah, di sini al-muallif rahimahullah membawakan ucapan dari al-alamah Abdurrahman al-muallimi rahimahullah, di mana beliau menerapi penyakit-penyakit yang semacam ini, yaitu beliau gambarkan hal tersebut pada dirinya sendiri. Allahu a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.